bersama membuat mimpi menjadi nyata. Lihat pelangi di atas sana dan lihatlah esok hari yang cerah. Dengarlah suara ini, kami akan selalu menemani. Walau apapun yang akan terjadi, tak sedikit pun kami sesali. Demi tubuhmu dari dada, kami akan selalu merasa bangga. Bangkitlah kau sang legenda, ku yakin engkau menjadi juara. Yeah.